Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab berikutnya. Penjelasan tentang yang pertama kali turun dari Al-Quran atau dari wahyu. Fa'akul babu nuzulil Qur'ani wa badi'il wahyi. Bab turunnya Al-Quran dan permulaan wahyu. Bab ini menjelaskan tentang wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun yang terakhir kali turun disebutkan di akhir bab, di bagian akhir. Sebelum kita baca hadis yang cukup panjang tentang masalah ini, kita bawakan terlebih dahulu pembahasannya. Pembahasannya tentang awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Awwalu ma nazala minal Qur'an. Ada aqwal, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, yang pertama kali turun secara mutlak ialah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ya, 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini disebutkan di dalam Mustadrak Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Paham ya, ini secara mutlak. 5 ayat pertama Al-Alaq. Pendapat yang kedua, yang pertama kali turun ialah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ini diriwayatkan padanya hadis munqati'. Diriwayatkan padanya sebuah hadis yang munqati'. Dari jalur Abu Ishaq dari Abu Maisarah. Dari jalur Abu Ishaq dari Abu Maisarah secara marfu'. Dan ini munqati'. Ada lagi yang mengatakan yang pertama kali turun ialah Al-Hajj ayat yang ke-39. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Al-Hajj ayat yang ke-39. Al-Hajj ayat yang ke-39. Ini semua adalah aqwal dari para ulama. Pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Al-Qadhi Abu Bakar dalam bukunya Al-Intisar. Al-Qadhi Abu Bakar dalam bukunya Al-Intisar. Az-Zarkashi. Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran pada pembahasan An-Naw'ul Ashir. Pada pembahasan An-Naw'ul Ashir, naw' yang ke-10. Ini pula yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Usul fit Tafsir. Dalam bukunya Usul fit Tafsir. Paham ya? Tayyib. Adapun akwal-akwal yang lain yang menyebutkan itu adalah yang pertama kali turun itu nisbi atau muqayyad, bukan secara mutlak. Ya, adapun akwal-akwal yang lain yang menyebutkan ada ayat atau surat yang pertama kali turun itu sifatnya nisbi atau muqayyad, tidak mutlak. Tidak mutlak. Baik, sebagai contoh, pendapat yang mengatakan yang pertama kali turun adalah Al-Mudatsir. Beberapa ayat Al-Mudatsir. Al-Mudatsir. Maka jawabannya, jawabannya adalah hiya awwalu ayatin nazalat ba'da fatratil wahyi. Awwalu ma nazala ba'da fatratil wahyi. Atau awwalu ma nazala fir risalah. Dipahami? Yang menyatakan bahwasanya yang pertama kali turun adalah Al-Mudatsir, jawabannya itu adalah awwalu ma nazala ba'da fatratir wahyi. Yang pertama kali turun setelah kekosongan wahyu. Atau awwalu ma nazala fir risalah. Awwalu ma nazala fi risalah, yang pertama kali turun tentang kerasulan. Beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra. Diangkat sebagai rasul dengan Al-Mudatsir. Dipaham ya? Ini terkait dengan Mudatsir. Adapun yang mengatakan yang kedua, yang pertama kali turun ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jawabannya adalah Al-Fatihah awwalu ma nazala minas suratil kamilah. Awwalu ma nazala minas suratil kamilah. Dia yang pertama kali turun dari surat yang sempurna. Satu surat yang sempurna, dipahami ya? Kalau Al-Alaq itu 5 ayat pertama. Al-Mudatsir juga beberapa ayat awal Mudatsir, Al-Fatihah satu surat secara sempurna. Dikatakan awwalu ma nazala minas surah al-gamilah. Difahami ya? Sehingga dia muqayyad atau nisbi. Yang ketiga, yang menyatakan bahwasanya yang pertama kali turun adalah Al-Hajj 39 tadi. Udzina lil ladzina yuqatarun bi annahum zulum. Jawabannya ayat ini awwalu ma nazala fil idzni bil qital. Awwalu ma nazala fil idzni bil qital. Dia adalah ayat pertama yang turun yang mengizinkan untuk perang. Paham ya? Ayat pertama yang turun yang mengizinkan untuk perang. Barakallahu. Sehingga tidak ada khilaf padanya. Dikasih tarikatul jama'. Khulasahnya, yang pertama kali turun dari wahyu secara mutlak adalah 5 ayat pertama Al-Alaq. Dipahami? Kalau Mudatsir dikatakan itu ayat pertama yang pertama kali turun setelah kekosongan wahyu atau terkait dengan masalah kerasulan. Dipahami? Yang mengatakan Al-Fatihah dikatakan yang pertama kali turun dalam bentuk surat secara sempurna. Yang mengatakan Al-Hajj 39, jawabannya itu yang pertama kali terkait dengan izin perang. Sehingga dikatakan muqayyad atau nisbi, bukan mutlak. Difahami ya? Antum katakan qala al-allamah Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah qala al-allamah Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam buku beliau Usul fit Tafsir tentang masalah ini. Anda lihat di apa namanya? Di ferisnya. Kalau punya saya ini gabungan syarah, jadi susah nyebut halamannya. Di feris, bukunya tipis, enggak ada masalah. Tentang masalah ini. Beliau mengatakan awwalu ma nazala minal Qur'ani awwalu ma nazala minal Qur'ani ala wajhil itlaq ala wajhil itlaqi qat'an qat'an al-ayatul khamsul ula min suratil alaq awwalu ma nazala minal Qur'ani ala wajhil itlaq qat'an qat'an al-ayatu al-khamsu al-ula min suratil alaq. Yang pertama kali turun dari Al-Quran secara mutlak, secara pasti 5 ayat pertama Al-Alaq. Wa ya qawluhu iqra' bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra' wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ini Allah katakan thumma qal, ada beberapa jeda thumma qal, ucapan Syaikh Utsaimin, kemudian belum mengatakan setelah itu wa thammata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazal wa thammata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazal. Kata beliau setelah itu wal muradu awwalu ma nazala bi'tibari syai'in mu'ayyan wal muradu awwalu ma nazala bi'tibari syai'in mu'ayyan fatakunu awwaliyatan muqayyadah. Fatakunu awwaliyatan muqayyadah. Titik. Dipahami ini? Kata beliau, dan di sana ada beberapa ayat yang dikatakan sebagai ayat yang pertama kali turun, kata beliau. Maksudnya adalah yang pertama kali turun ditinjau dari sesuatu tertentu sehingga dia awwaliyah muqayyadah. Yang pertama kali turun tapi muqayyad, tidak mutlak. Dipahami ya? Rinciannya yang dibahas tadi. Kalau mudatsir ini, kalau Al-Fatihah ini, kalau Al-Hajj ini begitu, muqayyad. Dipahami ya, Fan? Ada mafhum. Ini khulasa yang ada. Adapun yang terakhir turun akan dibahas nanti di paling akhir pembahasan risalah ini insyaallah. Sekarang kita baca barakallahu fikum hadis yang cukup panjang. Fa'aqul al-hadithus sadis. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, nomor 3. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Layth al-Muqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat. Dari Aisyah ummul mu'minin beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dal wahyi ar-ru'ya as-shalihah fi an-naum. Yang pertama kali dimulai dari wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang bagus dalam tidurnya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka beliau tidaklah bermimpi dengan sebuah mimpi melainkan datang seperti cahaya sinar di waktu subuh. Falak di waktu subuh, terang gitu ya. Ini yang pertama kali sebelum turun ayat wahyunya. Yang pertama kali mimpi-mimpi yang indah, yang bagus. Baru turun ayat yang pertama kali al-alaq di Gua Hira. Qala thumma habbiba ilahil khala. Kemudian dibuat cinta, beliau dibikin suka untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Maka beliau dahulu biasa menyendiri di Gua Hira. Gua Hira di kota Mekah. Dia di ujung Jabal Nur. Jabal Nur sangat tinggi sekali, mencit. Kalau dari bawah jalan kaki kayak sampai ke atas, ada yang mengatakan sekitar 1.5 jam jalan naik ke atas. Barakallahu fikum. Jabal Nur. Fayatahannathu fihi, lalu beliau bertahannuth di Gua Hira. Wa huwa ta'abbud, at-tahannuth at-ta'abbud. Ini beribadah kepada Allah di Gua Hira. Al-layali yadhawatil adad, malam-malam yang berbilang. Qabla ayyanzi'a ila ahli, sebelum beliau pergi pulang ke keluarganya. Wa yatazawwadu lidhalik, dan beliau mengambil bekal untuk itu. Thumma yarji ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha, kemudian beliau pulang menuju Khadijah istrinya dan mengambil bekal untuk semisal itu, semisal ibadah di Gua Hira. Hatta ja'ahul haq, hingga datang kepada beliau al-haq. Wa huwa fi ghari Hira, dan Rasul ada di Gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat, jadi malaikat Jibril. Faqala, kata malaikat, ikra, bacalah. Qultu, kata Rasul, saya katakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Qala, kata Rasul, fa'akhadhani, itu malaikat mengambil aku. Faghattani, kemudian dia mendekap aku, mendekap aku. Hatta balagha minul juhud, sampai aku betul-betul sempit, tidak bisa nafas longgar. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Faqal, dia mengatakan, ikra, bacalah. Qultu, saya katakan, ma nabi qari, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadhani, faghattani thaniyah, hatta balagha minul juhda, thumma arsalani. Kemudian dia mengambil lagi aku, aku dia dekap yang kedua kalinya, sampai aku sesak, tidak bisa nafas. Kemudian dia melepaskan lagi. Faqala, ikra, dia mengatakan, bacalah. Faqultu, ma nabi qari, saya katakan, saya tidak bisa membaca. Fa'akhadhani, faghattani thalitha, thumma arsalani. Kemudian dia mengambil lagi aku, dia mendekap aku yang ketiga kalinya, kemudian dia melepaskan aku. Faqal, Kata sama malaikat, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. 3 ayat. Untuk katakan hadza mukhtasar. Untuk katakan hadza mukhtasar. Hadza mukhtasar. Ringkas artinya untuk katakan wa fi riwayatil Hakim wa Muslim ila khamsi ayat. Disebutkan dalam riwayatil Hakim dan dalam Sahih Muslim sampai 5 ayat. Sampai allamal insana ma lam ya'lam. Tayib. Qala faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun pulang membawa peristiwa tadi, yarjifu fuadu, bergetar ketakutan jiwa beliau. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istrinya beliau. Faqala, beliau mengatakan, zamiluni zamiluni, selimuti aku selimuti aku. Fazammaluhu, maka mereka menyelimuti beliau. Hatta dhahaba anhu ar-raw', hingga hilang rasa takut dari beliau. Faqala li Khadijah, maka Rasul mengatakan kepada Khadijah, wa akhbaraha al-khabar, belum menyampaikan berita tadi kepada Khadijah. Kata Rasul, laqad khasyitu 'ala nafsi, saya mengkhawatirkan diriku. Faqat Khadijah, maka berkata Khadijah, kalla, tidak, sekali-kali tidak, wallah demi Allah, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Innaka latasrur rahim, sesungguhnya engkau terbiasa menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, engkau menanggung beban-beban hidup orang lain. Alkal, beban hidupnya orang lain. Wa taksibul ma'dum, engkau mencarikan usaha bagi orang yang ma'dum, orang yang enggak punya apa-apa, yang enggak punya harta. Wa tuqri dhaif, engkau memuliakan tamu. Memuliakan tamu dengan memberikan jatah tamunya, memberikan qira dhaif, memberikan jatah tamunya. Wa tu'inu 'ala nawaibil haqq, dan engkau membantu perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara al-haq, peristiwa-peristiwa yang benar. Fantalaqat bihi Khadijah, maka Khadijah membawa pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta atat bihi Waraq bin Nawf bin Asad ibn Abil Uzza ibn Ami Khadijah, hingga Khadijah membawa beliau menemui Waraq bin Nawf bin Asad bin Abil Uzza, anak pamannya Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, Waraq ini seseorang yang agamanya Nasrani di zaman jahiliyah itu. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dia nulis kitab dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu min al-Injil bil Ibrani, ya masyaallah yaktub, dan dia menulis dari Injil dengan bahasa Ibrani yang Allah kehendaki dia menulis. Wa kana syaikhan kabira, Waraq ini sudah sangat tua sekali, qad amiya, sudah buta. Faqatlahu Khadijah, maka Khadijah mengatakan kepada Waraq ini, mengatakan kepada Waraq ini, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, isma' min akhik, dengarkan penjelasan dari anak saudara kamu ini. Faqarlahu Waraqah, maka Waraq mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna akhi, madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Faakhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Rasul memberitakan kepada Waraqah berita apa yang beliau saksikan di gua Hira. Faqara lahu Waraqah, maka Waraqah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzan namus alladzi nazzala Allahu ala Musa, inilah namus, nama malaikat Jibril. Ini adalah namus, malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani fiha jada'a, duhai kiranya aku di masa itu sebagai jada'a. Jadah itu pelepah yang masih basah, artinya masih muda. Duhai kiranya aku masih muda ketika itu. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk, duhai kiranya aku masih hidup ketika kaum kamu mengusir kamu. Waqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Qal, kata Waraqan, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi, tidak ada seseorang pun yang membawa dengan seperti yang kamu bawa melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dia pasti akan dimusuhi. Kata beliau, kata Waraka, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasun mu'azzara. Kalau menjumpai aku hari kamu itu, kamu dianggap sebagai Rasul, aku akan membela kamu dengan pembelaan yang sangat kuat. Thumma lam yansyab Waraka, kemudian tidak lama, beberapa waktu setelah itu, Waraka ini antuwufiya, dia wafat, wafatar al-wahyu. Wafatara al-wahyu, dan wahyu pun lama kosong, tidak turun-turun. Al-hadithu akhrajahu Muslim faqala rahimahullah haddathani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdillah bin Amr ibn Sarah qala akhbarana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihabin bihi nahwahu. Artinya ini menunjukkan yang pertama kali turun adalah Iqra 5 ayat pertama Al-Alaq, dan pada lafaz yang terakhir ini penting, wafatara al-wahyi. Setelah itu wahyu kosong, tidak turun. Hadis yang berikutnya. Faqul al-hadis as-sabi'. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah nomor 4922. Qala haddatsani Yahya, qala haddatsana Waqi' an 'Ali al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir. Dari Yahya bin Abi Katsir, sa'altu Abu Salam bin Abdurrahman. Aku pernah bertanya kepada Abu Salam bin Abdurrahman. An awwali ma nazala min al-Qur'an, tentang yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Qala, kata Abu Salamah, ya ayyuhal muddatsir. Ayat ini. Qultu, saya katakan, yaqulun, mereka mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mereka mengatakan yang pertama kali turun Iqra. Faqala Abu Salamah, maka berkata Abu Salamah, sa'altu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an dzalik. Saya pernah bertanya bersama Jabir tentang masalah ini juga. Wa qultu lahu mithla dzikulta, dan saya katakan kepada Jabir seperti yang kamu katakan tadi baru kepada aku. Faqala Jabir, maka Jabir mengatakan, la uhadditsuka illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyampaikan kepada kamu kecuali apa yang disampaikan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasul, jawartu bi Hira. Aku mujawarah di gua Hira. Mujawarah, ikhwan, tinggal di gua Hira untuk ibadah. Sama kayak tahannuts, bedanya kalau mujawarah itu tempatnya tidak jauh dari pemukimannya. Dari kata-kata jiran, tetangga. Aku bertetangga di gua Hira. Maknanya aku ibadah di sana, menyendiri di sana, tapi enggak dekat dari rumahku. Enggak jauh dari rumahku. Itu namanya mujawarah. Qala falamma qadaitu jiwari, maka tatkala aku menyelesaikan jiwarku, habaqtu, saya turun dari gunung Nur, dari gua Hira tadi. Fanuditu, tiba-tiba aku dipanggil. Fanadhartu 'an yaminihi falam ara syai'an, saya lihat ke sebelah kananku, aku enggak lihat apa-apa. Wanadhartu 'an shimali falam ara syai'an, aku melihat sebelah kiriku, aku enggak memandang apa-apa. Wanadhartu amami falam ara syai'an, aku memandang ke arah depanku, juga aku tidak melihat apa-apa. Wanadhartu khalfi falam ara syai'an, aku melihat ke belakangku, juga aku tidak memandang apapun. Farafa'tu ra'si, saya mengangkat kepalaku. Fara'aitu syai'an, saya melihat sesuatu. Fataitu Khadijah, maka saya segera datang ke Khadijah. Fakultu, maka saya katakan, dathiruni, selimuti aku. Wasubu 'alayya ma'an barida, tuangkan kepada aku air yang dingin. Qala, kata beliau, fadatharuni wasabu 'alayya ma'an barida, mereka pun menyelimuti aku dan menuangkan kepada aku air yang dingin. Qal, kata beliau, fanazalat, maka turun ayat, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Al-hadithu akhrajahu Muslim. Faqala rahimahullah wa haddathana Zuhayb bin Harb, qala haddathana al-Wadud Muslim, qala haddathana al-Auza'i, qala sami'tu Yahya yaqul fadhakarahu bihi nahwa. Semisal itu. Wa fihi, ada ke lafaz yang berbeda, farafa'tu ra'si, maka saya angkat kepalaku. fa idza huwa al 'arsy fil hawa. Tiba-tiba dia di atas singgasana di hawa, di udara. Al 'arsy itu singgasana, di udara. Yakni Jibril alaihi salam. Fa akhadatni minhu rajfatun syadidah. Maka saya pun mengalami rasa takut yang sangat daripadanya. Fa ataitu Khadijah, saya pun datang ke Khadijah, sampai akhir hadis yang sama. Al haditsu akhrajahu al-Bukhari aidan min tariq Uqail wa Ma'mar wa akhrajahu Muslim min tariq Yunus kulluhum min az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Salamah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anhuma nahwa wa fihi, ada lafaz yang berbeda. Wa rafa'tu ra'si, dan saya angkat kepalaku. Perhatikan lafaznya, Ikhwan, ini lafaz yang sangat penting. Fa idzal malak alladhi ja'ani fi Hira, tiba-tiba aku melihat sang malaikat yang sebelumnya datang kepadaku di gua Hira. Ini kalimat menunjukkan apa, Ikhwan? Hadhil kalimat menunjukkan al-mudatsir bukan yang pertama kali. Yang pertama kali al-alaq, baru al-mudatsir. Dengan lafaz ini, fa idzal malak alladhi ja'ani fi Hira, tiba-tiba aku melihat malaikat yang datang kepadaku di gua Hira. Difaham ya? Ada wadhi. Jalisun ala kursiyin baina samai wal ardi. Dia duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Ars di sini bentuknya adalah kayak kursi. Ars yang diduduki sama mereka Jibril di hawa itu, di udara, adalah semacam kursi antara langit dan bumi. Wa fihi aidan, dan juga disebutkan situ, thumma hamiyal wahyu wa tataba. Kemudian wahyu panas. Hamid itu panas. Wa tataba, dan turun dengan derasnya. Nah, semenjak al-mudatsir, wahyu turun dengan sering, dengan banyaknya. Iqra turun, al-alaq turun lama, fatar wahyu. Lama kosong wahyu. Turun yang berikutnya al-mudatsir. Baru setelah itu berturut-turut turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka dari sini khulasanya seperti yang dibahas tadi, yang pertama kali turun dari Al-Qur'an secara mutlak 5 ayat pertama Al-Alaq. Ada belum mudatsir, ini yang pertama kali turun setelah fatratul wahyi, setelah kosongnya wahyu. Atau dia mengatakan yang pertama kali turun tentang risalah, dianggap sebagai rasul. Kalau al-alaq sebagai nabi, al-mudatsir sebagai rasul. Yang terakhir, kita baca hadisnya, ini menjelaskan tentang tanggal turunnya. Tanggal turunnya. Fa'akul al-hadithu thamin, hadis yang ke-8. Qala Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani rahimahullah fi musnadih, juz yang keempat halaman 107. Haddathana Abu Sa'id Mawla bani Hashim qala haddathana Imran Abu al-Awwam an Qatadah an Abil Malih an Wathilah ibn al-Asqa' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Wathilah bin Asqa' bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alaihi sabda, dan unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim turun pada awal malam Ramadan. Wa unzilat at-Tawratu li sittin madaina min Ramadan. Sementara at-Taurah diturunkan 6 yang lampau dari Ramadan, tanggal 6 Ramadan. Wal Injil li thalatha asyrata khalat min Ramadan. Sementara Injil turun pada 13 yang kosong dari Ramadan, tanggal 13 Ramadan. Wa unzil al-Furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Sementara Al-Furqan, Al-Quran, akan diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini sangat gamblang, jelas, wadih. Al-Quran diturunkan dan kitab suci yang lainnya, dan disebutkan tanggalnya masing-masing. Al-Quran tanggal 24 Ramadan. Saya katakan terkait dengan rawi-rawinya, Abu Sa'id Maula Bani Hashim wa Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid al-Basri laqabuhu Jardaqah sadukun rupama akhtakama fi taqrib wa Imran Abul Awam wa Imam bin Dawar Abul Awam al-Qatan al-Basri sadukun yahim wa rumi biwabi'i al-Khawarij kama fi taqrib wa Abul Malih ismuhu Amir wa qila Yazid wa qila Ziyad bin Usama bin Amir bin Umar al-Hudhali thiqatun kama fi taqrib wa hadha isnadun hasan, dikatakan hasan ada dua orang rawi yang shaduq. Aqul qala al-allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muhammad bin Al-Albani rahimahullah fi kitabih al-'azim silsilah al-hasan as-sahihah raqam 1575 beliau mengatakan rawi Ahmad wan Na'ali fi hadithi wa Abdul Ghani al-Maqdisi fi fadl Ramadan Ibnu Asakir an Imran bin an al-Qattan an Qatada an Abil Malih an Wasila marfu'an qultu qala Syalbani wa hadha isnadun hasan rijalu thiqat wa fil Qattan kalamun yasir. Ini yang di atas beliau mengatakan hasan walau syahid, dia punya penguat min hadits Ibnu Abbas marfu'an nahwahu akhrajahu Ibnu Asakir min tariqi Ali bin Abi Thalhah anhu wa hadha munqati li'anna aliyan hadha lam yara Ibn Abbas. Untuk Ibn Abbas mungkati, tapi dia hasan li ghairihi dengan hadis di atas wathilah, sementara hadisnya wathilah hasan li dhatihi, hasan li dhatihi. Tayyip, intinya adalah ini hadis menerangkan tentang tanggal turunnya masing-masing kitab suci. Sahih Ibrahim 1 Ramadhan, Taurat 6 Ramadhan, Injil 3 Ramadhan, Al-Quran 24 Ramadhan, semuanya di bulan Ramadhan. Barakallahu fikum. Ini melengkapi pembahasan masalah sebelumnya. Semoga bermanfaat. Dan insyaAllah pada pertemuan besok Jumat sore kita masuk lagi membahas pembahasan Nuzulul Qur'ani Mufarraqa. Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur, dengan berangsur-angsur. Akan kita baca insyaAllah beberapa riwayat di antaranya yang membahas tentang masalah ini. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.